Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbihi wa ba'du. Tadi Bapak Ketua Masjid menyebutkan Ustaz Somad, kami sudah menunggu Ustaz selama setahun. Waktu beliau menyebut sudah menunggu setahun itu, lamonya memandang kamu. Antah dek bongi, antah dek ibu hati, wallahu a'lam. Tapi malam ini perlu ambo jelaskan bahwa yang mengundang ambo kini bulan Maret 2009 boleh bau bisa ambo buek jadwal bau Maret 2021. Kok ambo bacokan ya? Maret 2021 pono sampai tanggal 8 boleh di Madura, Pesantren Kiai Misbah Madura. Jadi jadwal baru 22 Maret Soneyen 2021. Berapa tahun itu? 2 tahun. Iko perlu membacakan supaya yang setahun itu sebenarnya tidak lama. Nang kedua, supaya ambo jolehkan di situ, jangan ada dusta di antara kita. Yang soal kalau masjid kami lama, masjid lain copek. Kau ambo bacakan di muka orang ramai. Maret 2021. Nang ketiga, supaya orang paham bahwa ambo ko bukan ustaz ece-ece. Kok bukan ustaz kaleng-kaleng ni kok. Kadang orang kalau ndak awak jolek kan nya sepele nya tengok awak. Nah, sombong ustaz tu gitu. Ambo mohon maaf, duduk di atas pentas, duduk pula di atas kursi. Kalau dituikanlah adat awak duduk ambo di bawah, duduk sama rendah, togak sama. Tapi kalau ambo duduk di bawah, ibu-ibu nan di belakang indak nampak. Nyo ingin lo menengok mampu untuk ustaz. Kalau ambo togak, ndak lo tahan togak lamu. Jadi awak carilah jalan tengah, win-win solution. Baso pun kinang. Saya tadi satu rombongan dalam satu kendaraan, sebelah kiri Ustaz Fadli Rahman dari Langgam, kawan ambo satu kelas di IAIN Susko dulu. Sebelah kanan senior kakak kelas abang tingkat di Al Azhar Kairo, Al Mukarram Ustaz Sahrul Aidi LCMA. Kenal Bapak Ibu? Kalau belum ambo kenalkan. Deklah kenal. Iko perlu ambo sampaikan bahwa acara Isra Mi'raj itu tak lain tak bukan acara mempersatukan yang selama ini tak jumpa. Kawan-kawan awak lamo, inilah masanya berjumpa, bersilaturahim. Ko Isra Mi'raj. Lope Isra Mi'raj iko 23 lah. Ko lah 23 Rajab ko. Abi Rajab isu awak buek lagi pertemuan. Apa namanya? Nisfu Syaban. Lope Nisfu Syaban buek lagi pertemuan. Apa namanya? Marhaban ya Ramadan. Abi Ramadan marhaban ya Ramadan. Masuk ulo nuzulul Quran. Abi nuzul Quran halal bihalal. Abi halal bihalal melopeh jamaah haji. Abi lopeh jamaah haji menyambut jamaah haji balik. Sesudah itu menyambut satu Muharram. Sesudah itu takziah mati. Nah, kau jangan sampai terjebak. Apa itu Isra Mi'raj? Apa itu Maulid Nabi? Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kalau orang tidak dapat bersua duduk bersama di masjid, isu orang duduk di warung kopi. Jadi pahami saja Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu adalah sarana, media untuk duduk saling bertatap muka membicarakan masalah umat. Kalau tidak mau buat peringatan, tidak usah. Usah buat peringatan. Nah, itu apa? Ambil spidol coret. Bukan peringatan. Jadi apa acaranya? Kongko-kongko bareng UAS. Duduk bersama. Jangan terjebak pada kata. Jangan terjebak pada simbol. Tapi lihatlah substansi. Makna Isra Mi'raj itu adalah kumpul bersama di dalam masjid, berzikir, silaturahim. Nan mengundang ambo ke siko Ustaz Adinata. Iko senior ambo di UIN Suska. Ambo masuk jadi dosen 2008. Inyolah dosen senior. Lah tiga kali ambo sobui senior. Jangan salah paham. Senior ko artinya lebih tinggi. Bukan senang istri orang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ambo begitu ceramah. Ada masalah-masalah ambo klarifikasi. Yang masuk lama setahun ambo klarifikasi, rupanya ndak lama dibandingkan 2 tahun. Tadi kesiko sama siapa? Ambo klarifikasi. Iko sahabat-sahabat kawan-kawan ambo. Siapa nak mengundang ke siko? Ambo klarifikasi. Sebab kini lalang sedang kering, hujan jarang turun. Kalau lalang kering memercik api sikit, bam. Maka kalau ada nampak cikal bakal percikan api, cepat-cepat disiram dengan klarifikasi. Sampai duduk ambo di siko pun ambo klarifikasi. Iko sesoman kau tak sopan, dan tua-tua duduk di bawah. Ambo mohon maaf, ambo duduk di atas pentas, pentasnya ada 20 di atas kursi. Jadi segala sesuatunya jelas. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Baru awak masuk masalah Isra Mi'raj. Siapa nanti tidak percaya Isra Mi'raj? Kafir. Ustaz tidak boleh nyebut kafir. Kafir. Mana ayatnya? Afatu minu nabi ba'adil kitab watak. Nah, itu dasar rambut menyebut kafir tadi. Watak furun. Tak furun kafarah. Kafir. Afatu minu nabi ba'adil kitab watak furun nabi ba'. Ayat sembahyang ambo percaya. Ayat puasa ambo percaya. Ayat haji ambo percaya, tapi ayat Isra Mi'raj indah percaya, ndak bisa. Udhulu fisilmi kafah, total percaya. Itulah ayat yang dibacakan oleh qori awak tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Itu Isra. Isra di surat Al-Isra. Sedangkan Mi'raj di surat An-Najm. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu peristiwa Mi'raj. Dari Makkah ke Palestina Isra, dari Palestina ke Sidratul Muntaha Mi'raj. Kok 60 menit kok? 30 tambah 30. Deko sampai waktu azan boy tahu ambo, biar ambo pending stop azan, lepe azan awak lanjutkan tausiah, sesudah itu barulah awak salat Isya. Habis salat Isya barulah awak makan, dan kabarnya malam iko ado makan bersama di rumah masing-masing. Ambo suami makan pesamu panitia comeh lah. Gawat deko duit mesaji bapu beli nasi kotak. Udahlah utang onam wati 50 juta. Onlah membuai onam kelas tadi. Makanya kalau sambutan ketua masjid itu dengar ya lo. Jangan ketua masjid sambutan awas. Lidong awal itu apa yang sampai? Oh, inti sambutan ketua masjid tadi nanam botangko 650 juta. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Isra Mi'raj itu apa tujuan Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah ini ikut tujuan Isra Mi'raj. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat kah? Ayat nan mano? Ayat Quran kanlah turun ke Nabi. Ayat nan mano yang ingin ditunjukkan Allah? Ayat nan ingin ditunjukkan Allah bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat Al-Baqarah. Ayat nan ingin ditunjukkan Allah adalah musyahadah. Musyahadah menyaksikan secara langsung condowawa menengok film nyata bisa ditengok. Maka Nabi dalam perjalanan itu banyak nan inyo alami. Salah satu adalah waktunya sampai ke Masjidil Aqsa, inyo sembahyang, inyo salat, dan ketika inyo memandang ke belakang, inyo tengok Ibrahim menjadi makmum, inyo pandang Musa jadi makmum, inyo tengok Isa jadi makmum. Siapa imamnya? Itu nana dibaca dalam terakhir sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik alaika ya man ya man asrabikal muhaiminu layla. Itu yang selalu di radio itu suara Syekh Khalil Al-Husari, qori juara, ahli qiraat nomor satu Mesir, sudah meninggal dunia. Ada masjidnya di Kairo, namanya Masjid Syekh Khalil Al-Husari. Nah, di situ disebutkan wa antal imam. Ketika Musa jadi makmum, Isa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum, wa antal imam. Imamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, pelajaran yang ingin saya ungkapkan dalam Isra Mi'raj. Jangan nanti anak-anak kita diajarkan mau ikut Musa silakan, mau ikut Isa silakan, mau ikut Ibrahim silakan, mau jadi liberal silakan, mau jadi sekuler silakan. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ajaran Musa mansuh, ajaran Isa mansuh, ajaran Ibrahim mansuh, yang tinggal ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana anak-anak kita akan belajar tentang ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu, bapak, pulang ke rumah nanti tengok jadwal pelajaran anak SMP. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, PPKN. Tahap apa pelajaran? Agama Islam tersompil satu. Pelajaran agama Islam. Ini tidak cukup. Bagaimana anak kita mau tahu mana sekuler, mana liberal, mana komunis, mana ateis, kalau tidak dikuatkan dalam pelajaran agama Islam? Guru fisika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru matematika, PNS. Guru biologi, PNS. Guru bahasa Inggris, PNS. Ada formasinya. Guru kitab kuning, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mampu. Digaji di bawah upah minimum regional. Mau jadi apa negeri ini? Ini Ustaz Somad mengada-ngada pergi ke pondok pesantren. Besok pagi, yang kini, kini yang mau ceramah. Datangi, tanya, berapa guru, berapa mereka digaji satu jam pelajaran, berapa total dia sebulan, tengok. Oleh sebab itu maka ujung tombak pendidikan agama umat Islam di lingkungan Masjid Istiqomah Lereng Kecamatan Kuoh, itulah dia 6 kelas 650 juta. Udah paham? Bisa ambo mengaitkan Isra Mi'raj dengan lokal 650 juta tadi kan? Jadi jangan awak bicara Isra Mi'raj melambung-lambung-lambung ke langit tapi tidak membumi kepada masyarakat. Saya tidak mau itu. Saya selalu ingin mengaitkan ajaran Islam real, nyata, jelas. Apa pengajian tadi malam? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang mana yang dikaji Abdul Somad? Tentang Muhammad menjadi imam, Musa menjadi makmum, Musa menjadi makmum. Ajaran mereka semuanya mansuh, tinggal satu ajaran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari ajaran selain ajaran Muhammad, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tanamkan ke kepala anak kita, di SMP dia tak dapat, di SMA dia tak dapat, di kuliah dia tak dapat, akhirnya dia jadi pejabat sekuler, dia jadi orang kaya liberal, dia jadi penguasa Fir'aun. Kenapa? Karena tidak dibekali pendidikan agama. Maka salah satu cara membekali dia adalah tegaklah nanti 6 kelas, dibuatlah nanti di situ sekolah agama, MDA kah namanya, TPA kah namanya, sekolah Quran kah namanya, pondok tahfiz kah namanya. Maka anak-anak kita di Kuoh ini akan terjaga dalam ahlus sunnah wal jamaah. 650 juta awak malam iko ada 1000 orang lebih, 1000 aja lah. Cuba awak bagi 650 juta bagi 1000. Ambo matematika aku agak bongak. Mano kalkulator. Kadang kalau ambo sabi ndak pakai kau dikatakan uang membuek-buek. Bagi 1000 orang. Bukan banyak. 650,000. Nah, suang-suang. 650,000. Percaya enggak Isra Mi'raj kau? Hah, enggak percaya. Kalau diajak bertakbir bukan main lagi. Takbir! Giliran 650,000, pura-pura enggak tahu. Ustaz tu ceramah aja tu, nyuruh orang bersedekah aja tu. Inyo ndak. Anawati 50,000. Satu sak semen 65,000. Ambo kasih satu isak semen. Satu isak semen berapa tu? 6,500. Oh, salah hitung berarti tadi. Oh, 65,000 satu sak. Kalau satu isak, 6,500. Awaklah telanjur tersobik, tak boleh ditarik balik. Jalah, beko ambo kirimkan ke Ustaz Adinata 6,500 satu isak semen. Dan sobik amin kau, lo duit. Amin. Kan itu. Masukkan nama tu. Mana kotak? Kotak, kotak. Main kan? Itu nana akan menolong anak-anak awak itu. Betul? Mau bapak ibu anak-anak awak jadi PKI? Mau? Eko, caleg-caleg PKI lah mungkin. Partai PKI tidak ada, tapi utaknya PKI menghilangkan syariat Islam. Jangan pilih yang menebarkan syariat Islam. Oh, leh. Ustaz menyobek ikut tidak takut Ustaz mati. Apa leh? Kalau sampai ajal lawak menguap pun mati. Apa ditakut kan mati. Dulu ambo sobek kau mak ambo. Mak, ambo tidak sanggup hidup kalau omak mati duluan. Dek ambo sayang sama mak. Ambo ambo lah mati. Apa ambo sakutkan lagi? Dulu ambo takut yang mati. Iko kalau ambo matinya susah. Begininya lah mati. Mati ini matilah. Anak awak usah terlalu dipikirkan anak awak. Rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Bini awak, bapak terlampau memikirkan bini. Mati apa gini? 3 hari sesudah itu, lah datang brownies meminangnya. Kini apa boleh golah. Kalau enggak percaya buktikan cakap kamu. Nan kekal abadi mano? Itulah saat satu isak pula. Yang kekal abadi itulah 650,000 tadi. Yang 10, 6 kelas. 6 kelas tadi kan? Yang 6 kelas itulah anak-anak. So, awaklah mati. Masuk kubur. Dimakan cacing tanah. Habis maghrib. Anak-anak dibawa guru mengaji, uang pun duduk di dalam. Anak-anak, malam iku awak baca ikro ompe ya. Ya, baca. A-a-a, bataba, batata, batasa, basaba. Mengalirlah ke makam mawak. Umah godang-godang yang dibangun 1000 sak semen, tinggal. Mobil yang mahal-mahal 1 miliar, tinggal. Semuanya tinggal. Mano yang kekal abadi? 6 kelas. Tanah tadi berapa hektar bu ya? Pokoknya banyak lah. Saya ucapkan selamat yang sudah mewakafkan tanah. Saya ucapkan selamat yang sudah mengalahkan hawa nafsu. Pelit bin kikir bin kedekut bin bakhil bin medit bin sampili. Ambo hafal 6 silsilah. Oh, 6 bin-binnya kok. Tapi insyaallah, wa may yuqashuha nafsihi. Siapa yang selamat dari sifat bakhil? Disimpan duit simpan untuk apa? Ndak boleh HP mahal. HP apa boleh mahal-mahal? Beli yang sederhana aja udah. Ustaz Somad ngomong sederhana, HP-nya iPhone. Iko di boyura. Merek dia teh iPhone, tapi di muka Casio, Casio orang. Iko di boyura. Iko mau jelaskan supaya jangan awak. Apa itu? Katanya berceramah mari sederhana. HP jangan mahal-mahal. Mobil jangan mahal-mahal. Ustaz ceramah mobil jangan mahal-mahal. Itu mobil ustaz mahal? Ceramahlah hamba. Ceramah di kantor. Lepeh dari ceramah itu apa kata orang itu? Ustaz enggak cocok pakai mobil gitu. Diukurnya. Besok ustaz kami kasih mobil Fortuner kecil. Oh, ambo pantang begitu kan? Ambo boleh. Ambo ingin menunjukkan jangan kau ukur saya. Karena kalau sampai ambo diboinyo, ambo timo, kail pancinglah masuk ke dalam. Kalau uranglah mengulu pancing sampai masuknya nyo, tarik. Kalau lah tuh, jangan. Abdul Somad tak bisa. Kau pancing pakai Pajero? No. Pancing pakai Fortuner? Pakai Alphard? Istiqoroh dulu. Kok Gua mau jolehkan supaya jangan jadi fitnah, so. Katanya harus sederhana. Kenapa mobilnya mahal? Paham alasannya? Supaya awak jangan sampai dihukum. Wah, jangan sampai awak dihukum. Apa itu katanya? Ndak. Ambo pantang dihukum. Joleh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, hiduplah sekedarnya saja. Menunjukkan awak kaya bukan dengan mobil awak mahal. Menunjukkan awak kaya bukan dengan omeh awak banyak. Menunjukkan awak kaya bukan rumah awak godang. Menunjukkan awak kaya selesaikan 6 kelas itu. Balik dari acara itu, datang ke Pak Ketua Masjid. Pak Ketua Masjid, 6 kelas, berapa sak semen, berapa batu kerikil, berapa batu bata, berapa kosen, berapa atap, berapa keramik. Mau bantu? Enggak, tanya aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kadang orang kini nunjukkannya kayo pakai baju mahal. Sekali togak 20 juta. Buya. Itu apa tu? Tunya sekali togak 20 juta tu. Oh, sekali togak. Celana 5 juta. Baju 5 juta. Cincin 5 juta. Sepatu 2 juta kulit babi. 2 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Lah berapa? 7 boleh juta. Gigi 3 juta. Ke kawan. Untuk apa? Ambo pergi ke mall. Pergi ke mall SKA. Main ambo kate. Ustaz ada pergi ke mall? Ada. Ambo cari hari libur. Pergi ambo sama anak ambo berdua ke mall. Kok kami tidak pernah nengok Ustaz? Mana nampak ambo pakai baju anak-anak rap yang tertutup? Tutup pakai kacamata hitam. Nah, jangan. Yeah. Mana nya tahu? Jalan-jalan sampai kate ambo tengok logo baju 750 ribu. Baju 750 ribu. Dipakai busuk yo ketiak. Turun ambo ke bawah, lantai bawah cuci gudang. Diskon 100%. Hah? 100%? Ambo tanya, mbak, ini berapa? 100 ribu. Ambo boleh tengok. Ambo pakai, banyak aja orang, entah foto. Cuba kalau wali yang 750 ribu tadi. Untuk apa mahal-mahal? Ambo suka cincin. Oh, yang mau ke toko batu cincin. Tuan, ini berapa? Tidaklah dijawabnya. Ragunya, disangkonya mau tidak ada duit. Mbak, ini batu ini berapa? 40 ribu. 40 juta, Pak. Keluarkan. Buka, Pak. Mau tengok. Terlalu murah. Masukkan lagi. Batu rubi 40 juta. Sanggup orang membeli. Di ke omeh, ike omehnya 10 juta, 50 dipasang, menunjukkan kurang susah. 50 juta, cuma kalau bolehkan berapa sak semen itu. Ada orang mati bawa batu cincin. Tinggal ibu-ibu yang pakai cincin, pakai golang, pakai omeh. Ha. Yang pakai omeh mulai masuk dalam. Nah, itu lah mulai disawiknya, Pak. Sawik masuk dalam. Terserah. Ambo tidak akan cek satu-satu. Tidak akan ambo bawa kotak sedekah, ambo buka. Buka, tengok cincinnya. Mana? Ambo tidak tahu. Ketua panitia tidak tahu. Tapi adonan maha tahu. Siapanya? La ta'khuzuhu sinatun. Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa nan membisik-bisik dalam hatimu. Kami tahu apa nan terlintas di hati, di pikiran, di otakmu. Kenapa? De apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat dari dirimu daripada urat nadimu, urat lehermu sendiri. Ibu-ibu yang menyimpan cincin, silakan. Kenapa Ustaz nyambi cincin lah dua kali Ustaz sebut ibu-ibu? Karena nan bercincin omeh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Abang, kalau abang sayang belikan cincin. Ah. Abang sayang belikan emas. Ah. Abang sayang belikan rantai, bang. Ah. Abang sayang belikan gelang, bang. Ah. Bang, belikan ini mahal. Berapa, deh? Murah aja diskon. Berapa? 300 juta. Ini gambarnya. Apa? Ah, mati lagi. Orang mati ucapan terakhir la ilaha. Ini enggak terakhir mati cin. Enggak sampai cin dua kali. Cuma sekali cin. Mati. Bapak yang mati dalam keadaan menyebut cin. Pertama, mati su'ul khatimah. Yang kedua, golang, rantai, subang, anting, cincin yang diboli kabini tadi secuci tangan habis mereka pakai untuk lelaki baru. Ustaz Somad nih kalau ceramah pasti disobiknya awak mati, selalu disobiknya laki-laki mati. Dia ingin menyenangkan hati perempuan. Okey, kalau gitu awak balik. Ibu, dapat gaji 3 boleh, boleh cincin. Dapat uang tunjangan, boleh cincin. Dapat uang keluar kota, boleh cincin. Dapat SPPD, boleh golang. So, cuci tangan. Tiba-tiba makan daging kambing, berkunang-kunang, mati. Siapa mau ngambil? Waspadalah. Yang kekal abadi mana? Ambil cincin satu, serahkan ke ketua pembangunan MDA Masjid Istiqomah. Berikan, Pak, ini cincin saya, harganya 5 juta, tolong berikan semen, keramik dan batu bata. Hah? Besok dibawa ke pasar kuo, ke tokang omeh, ditengoknya imitas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan penting tentang Isra Mi'raj. Jangan takut anak tidak sekolah. Karena sekarang ada sekolah dari pemerintah bos, biaya operasional sekolah. Jangan takut anak susah. Karena insya Allah anak kita akan sehat kaya raya. Tapi yang dikhawatirkan adalah anak mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Isya. Habis satu judul Isya. Habis Isya kita masuk pembahasan yang baru. Saksikan setelah azan berikut ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin bil wasilati wal fadilah wasyarafa wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'an. Siapa nan menjawab seruan azan ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layak, wajib dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Hadis sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita yang menyambut seruan azan tadi mendapatkan syafaat hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejuk hati kita mendengar anak azan. Tak siapa lah nak punya anak tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba kalau anak awak balik ke rumah, lagunya Ayah Sehat. Anak metal. Mudah-mudahan anak-anak awak soleh-solehah. Bisa kita lanjutkan? Peristiwa Isra Mi'raj bukan terjadi tanpa ada sebab. Maka ada suatu masa tempat berpegang itu patah. Selama ini kalau datang serangan dari orang musyrik, mengadu kepada Abu Talib. Abu Thalib anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak Hasyim, Hasyim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay orang kaya disegani, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail anak kandung Ibrahim alaihis salam. Siapa yang membela Nabi? Abu Thalib. Jangan macam-macam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib membela. Dingin, ketakutan. Siapa yang menyelimuti? Khadijah. Dalam hidup kita ini ada dua orang yang selalu membela, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki Abu Thalib, yang perempuan Khadijah. Allah menguji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib meninggal, Khadijah pun wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Tak ada kalender di Arab. Kebetulan datang gajah, Amul Fil, tahun gajah. Kebetulan hujan banjir bandang, Amul Faidan, tahun banjir. Kebetulan duka cita, sedih, lara, meninggal, maka disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Bersandar kepada pakcik paman, meninggal. Bersandar kepada istri buah hati belayan jiwa, meninggal. Maka kemana agaknya risau hati kan dialamatkan? Pergilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Taif. Nama sukunya Saqif. Ingat baik-baik. Nama sukunya Saqif, nama kampungnya Taif. Sampai di Taif bukan disambut dengan marhaba. Sampai di Taif bukan disambut dengan tala'al badru alaina. Ambo tadi di tiga boleh koto kampar disambut dengan tala'al badru alaina. Pagi tadi, sore tadi di Tanjung Berula disambut pula dengan marhaba ayanun. Sampai di kuok disambut dengan kuih lapis. Luar biasa masyarakat Kabupaten Kampar. Serambi Makkah, Kabupaten Kampar, masyarakat religius. Yang datang kok bukan Nabi, yang datang Eko hanya ustaz biasa, bukan Habib. Kalau Habib yang datang tadi janggut panjang, berjubah dua lapis bersorban. Yang datang kau bukan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang datang kau ustaz. Tapi mereka sambut luar biasa. Nabi Muhammad SAW datang, mereka lempar pakai batu, pecah tumitnya, berdarah terompah kayunya, mengadu ke balik bukit. Apa kata Nabi? Di balik bukit itulah dia bersandar, sikunya dia tumpukan ke batu. Tempat Nabi bersandar di batu, siku bertumpu itu, itulah dibangun masjid, namanya Masjid Qum. Masjid Qum namanya. Makanya nanti kalau pergi umrah, mintakan program singgah ke Masjid Qum. Bertumpu. Ilaika asku da'fa quwwati. Kepada engkau saja lagi aku mengadu ya Allah. Dulu aku mengadu ke pakcik, pakcik lah mati. Dulu aku mengadu ke bini, bini tak ada lagi. Nabi tak poligami, 25 tahun menikah dengan Khadijah, tak pernah Nabi poligami. Sendiri Khadijah. Setelah meninggal Khadijah barulah poligami. Makanya bapak-bapak yang mau poligami, tunggu bini pertama meninggal. Apa ke situ pula cerita? Ilaika asku da'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanmu. Wa qillati hilati, ketidakberdayaan. Wa hawani bainan nas, wa hawani 'alan nas, anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Rabb Allah yang memiliki, yang memberikan perlindungan, yang memberikan rezeki. Akhirnya turun malakul jibal, malaikat jibal penjaga segala bukit. Apa kata malaikat? Malakul Jibal, ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kucabut, kutimpakan ke Thaif, mati rata mereka semua dengan tanah. Sebelum ambo bacakan jawaban Nabi, andai ambolah nasib condo itu, amak sampai mengaju, ndak ada. Anak bini sampai berbagi, ndak ada. Tetangga kawan sahabat, ndak ada. Berdakwah ke kuok, dilempar pakai batu. Tiba-tiba datang Malakul Jibal. Hai Abdus Somad, tunjukkan bukit yang paling besar, biar kutimpakan ke kuok. Langsung ambo keluarkan datanya. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibayak, Gunung. Timpakan semuanya ke kuok, jangan ada sisakan satu pun. Kalaupun mau disisakan, tolong sisakan satu warung. Apa itu? Kopi indak betulang. Ambo makan di situ tadi siang. Ternyata awak kau kalau lah sedang susah, hati sempit, bawaannya bongi. Tapi Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi waktu itu? Ya Allah, asallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu orang Thaif, generasi yang beriman, bertakwa, la yusyrika bihi syai'a, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Kini provinsi Thaif, wilayah Saudi Arabia, 100% muslim. 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah, naik mobil menelusuri bukit nan curam. Tapi dulu Nabi berjalan kaki, karena kalau naik onta dikejar kafir musyrik, disangka mau melarikan diri. Berjalan kaki sampai ke Thaif, dilempar batu. Makanya sampai hari ini ambo berceramah tidak pernah minta muluk-muluk. Ustaz bisa ceramah tempat kami? Bisa. Tolong kirimkan proposal. Jamaahnya berapa banyak? Nanti buatkan saya hotel, tinggal di hotel bintang 5. Nanti buatkan tiket pesawatnya harus VIP. Kita ini siapa? Diundang orang untuk menyampaikan kalam Allah, hadis Rasulullah, sudah alhamdulillah. Tapi kadang penipu ini membuat berita macam-macam. Abdul Somad minta sekian, Abdul Somad mengulur-ulur waktu. Kalau yang mengundang bupati wali kota, cepat dia datang. Tapi kalau yang mengundang masjid Istiqomah di Kuok, setahun baru datang. Kok fitnah? Nah, kok sudah ambo klarifikasi. Siapapun yang mengundang ambo, tetap ikut jalur, prosedur, syarat dan ketentuan berlaku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran dari sini? Begitulah penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lempar dia, hancurkan dia, kata orang Saqif. Tapi ada seorang laki-laki budak. Budak, budakku hamba sahaya, bukan budak dari Bengkalis. Budak membawa kor anggur. Dibawanya lah anggur menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama budak ini Addas. Siapa namanya? Addas. Datang Addas memberikan ini. Makan. Nyoi buati menengok Nabi, diboinya kul. Makan. Nabi pun memakan anggur itu, dimakan Nabi, bismillah. Waktu Nabi menyebut bismillah, Addas bertanya, wa angde man? Karena tidak ada orang Thaif ini yang makan pakai bismillah. Tidak ada orang Thaif makan pakai bismillah. Kalau ada orang Kuok makan tidak pakai bismillah, itu orang Thaif. Wa angong Thaif. Waktu Nabi mau makan kurma, makan anggur, anggur, anggur itu dimakannya bismillah. Maka si Addas bertanya, min aina anta? Dari mana? Ambo dari Mekah. Kau tahu bismillah? Anan Nabi, aku Nabi. Addas bertanya, kalau begitu engkau saudara Yunus bin Matta. Lalu Nabi bertanya kepada Adas, engkau dari mana? Aku dari Irak, kampung Yunus bin Matta. Ya, kata Nabi, Yunus bin Matta itu saudaraku. Yunus bin Matta saudaraku, kami sama-sama Nabi, dan aku Nabi terakhir. Datang Adas mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi, mencium tangan Nabi, dan saat itunya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai si Adas mencium tangan Nabi, memboi kurma, memboi anggur ke Nabi, itu masjidnya sampai ado sampai kini namanya Masjid Adas. Tapi uang yang pergi umroh kini tidak tahu. Ini pergi umroh yang ditanyanya, di mana tompek boli ceret kuning? Di mana tompek memboli batu cincin? La ilaha illallah. Pergi umroh silakan. Tapi baca dulu sejarah supaya nanti sampai di Makkah, Madinah, Taif, kita bukan sekedar shopping belanja, tapi ada nafatilah sejarah. Sampai di Masjid Qum, oh di sini dulu Nabi bertumpu. Sampai di Masjid Adas, di sini dulu si Adas bersyahadat. Sekalinya bersua Nabi, tapi syahadatnya membuatnya masuk surga. Ada orang yang tiap hari bersama Nabi, menengok Nabi, tapi tak sempat mencium bau surga. Siapa dia? Tabat siada abilahabiu. Mudah-mudahan anak cucu awak macam Adas, yang sempat memberikan kurma ke mulut Nabi, anggur, dan bersyahadat. Dari mana si Adas ini tahu bahwa ini Nabi? Alladzina atainahumul kitab, mereka Yahudi dan Nasrani yang pernah menerima kitab Taurat dan Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Adas merantau dari Irak, dari Ninawi, merantau ke Taif. Sebenarnya ada yang dia cari, bukan duit. Duit dibanyak di Irak, bukan korma, bukan anggur. Anggur banyak di Irak. Apa yang dia cari? Berita tentang kedatangan Nabi terakhir yang disebut oleh Yesus Kristus 500 tahun sebelum itu. Siapa dia? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku bernama Ahmad. Orang Taif masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka, Abu Jahal masuk neraka. Sama-sama Arab, sama-sama tinggal di Makkah, sama-sama satu suku dengan Nabi. Tapi ada Adas, bukan orang Makkah, tidak satu suku dengan Nabi, perantau, tapi dia masuk surga. Bukan lahir di Makkah, bukan tidur di Makkah, datang jauh dari Irak. Mudah-mudahan kita bukan orang Makkah, tak tinggal di Makkah, datang dari Kuo, tapi kita lebih dulu masuk surga daripada orang Makkah, insyaallah. Amin. Amin. Orang Makkah yang mana? Orang Makkah yang ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Tak penting kau lahir di mana, tak penting kau anak siapa, karena yang penting adalah akhir kalammu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Talib yang diharap menolong sudah meninggal. Khadijah yang bisa menolong sudah meninggal. Orang Taif tak bisa menolong. Sebenarnya Allah ingin agar kita hanya bergantung kepada la ilaha illallah. Apa pelajaran dari sini? Jangan bergantung kepada istri, istri akan mati. Jangan bergantung kepada suami, suami akan berbini sekali lagi. Jangan bergantung kepada emas, harga emas akan jatuh. Jangan bergantung kepada sawit, sawit akan trek. Nah, lah masuk surat sawit. Jangan bergantung kepada gota, harga gota sedang jatuh. Jangan bergantung kepada kelapa, harga kelapa pun tak menggembirakan. Jangan bergantung kepada tetangga, hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Jangan bergantung kepada caleg, waktu dulu dia datang bawa segulung karpet, setelah dia tak menang karpet itu dijemputnya balik. Tapi bergantunglah kepada dia. Siapa dia? La ilaha. Itu pelajaran dari Isra Mi'raj. Jangan pernah bergantung. Terlalu akrab dengan kawan, diceritakan segala rahasia, kaulah satu-satunya. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Waspadalah. Terlalu bergantung kepada manusia, manusia akan binasa. Bergantung kepada harta, harta akan sirna. Bergantung kepada kuasa, sebelum datang KPK, setelah OTT. Dulu kau begitu indah, teman setia, tapi akhirnya menjadi musuh yang durjana. Oleh sebab itu, tak ada teman yang paling setia selain daripada angkat kedua tangan, bangun tengah malam, Allahu Akbar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tadi yang memulai ceramah jam 7, ini pas jam 8. Siapa ceramah Isra Mi'raj tadi? Ustaz Sowan. Berapa menit dia ceramah? 60 menit. Sesuai dengan isi botol. 600 ml. Dibagi dua. Iko sebelum azan, iko setelah azan. Apa isi ceramahnya? Ada dua pelajaran dari Isra Mi'raj. Oh, kalau gitu nampaknya dia nyoblos nomor 2. Untuk menghindari jangan ditarik-tarik ke politik, pelajaran yang ketiga. Ambo takut ambo ditarik-tarik ke politik. Aku ambo takut. Ah, mau pakai nomor 3 selamat. Nomor 1 tak bisa menarik, nomor 2 tak bisa menarik. Kenapa? Judul ceramahnya 3 hikmah Isra Mi'raj. Yang ketiga. Kini Pak, menjelang 17 April ko rentan. Ambo kini tasahud pun ambo takut. Tasahud takut. Ambo khawatir yang di sebelah kau nyiapkan kamera. Pas awak tasahud, asyhadu alla ilaha illallah. Ambo takut. Payah ceramah gini, ya. Terus terang ambo susah ambo sampai tanggal 7 boleh. Pelajaran pertama bahwa Nabi Muhammad jadi imam artinya anak-anak kita mesti diajarkan tentang akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, sampai masanya istri meninggal, paman meninggal, musuh keliling pinggang, satu-satu tempat bergantung adalah Allah. Pelajaran yang ketiga, apa dia? Sebelum Nabi Isra Mi'raj, datang Jibril. Ja'a bitistin min zahab. Jibril datang membawa mangkuk dari omeh. Kemudian fafaraja sadri, dibolahnya dado. Dado Nabi dibolah dek Jibril. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya jantung hati Nabi pakai air zamzam. Setelah dibersihkan, summa atwaqahu, dirapatkan bali. Itulah makna mensucikan hati. Pakaian bersih, karpet masjid bersih, tak ada tai cicak. Baju bersih, baju Ustaz Somad bersih, rapi, bekas gosokan pun tajam. Peci bersih, peci bersih, hadiah dari kawan dari Tunis, warna merah. Tak ada hubungan dengan partai. Badan bersih, sudah mandi tadi, di rumah mandi, di hotel tadi mandi, bersih sudah. Gigi bersih, mulut bersih. Tapi banyak orang hati kok. Makanya dalam Quran, wa nafsihu wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujur, ada jalan kotor, wa taqwaha, jalan bersih, qad aflaha man zakkaha. Siapa yang beruntung? Yang beruntung orang yang mensucikan hati. Hasad, dongki, busuk hati, dendam kesumat, mengamuk tak tentu arah, riya, sum'ah, syirik, maka dibersihkan hati. Ustaz Somad itu pandai ceramah aja itu. Jangan-jangan hati dia lebih busuk lagi. Mana ada orang tahu? Kalaulah busuk hati sekali tumbuh cik lalik cik. Busuk hati sekali tumbuh tai lalat. Mungkin muka awak akulah tai lalat aja sih. Tai lalat, tai lalat, tai lalat, tai lalat. Tapi Allah kau sayang ke awak. Allah tak kasih tahu hati awak. Ambo pergi ke rumah sakit di Pekanbaru. Daftar dokter beserta penyakitnya segodang ni kau. 2 meter ambo tengok. SPOG, spesialis kandungan objin, dokter. SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang, dokter. Spesialis kelamin dan kulit, dokter. Ndak ada di situ dibuat spesialis busuk hati. Bayangkan kalau masjid istiqomah kuo membeli detektor penyakit hati dipasang di pintu masjid. Siapa nak nantinya busuk berbunyi tem. Contoh awak masuk pesawat, ambo lewat di pesawat tem. Pak, buka jamnya tem. Dompet, dompet tem. Ikat pinggang. Buka maskernya, ambo pakai penutup wajah. Buka maskernya. Eh, Ustaz Somad. Eh, mau ke mana Ustaz? Boleh foto Pak Ustaz? Anak gadis pula. Sampai mana cerita tadi? Bayangkan kalau masjid istiqomah membeli detektor pintu, siapa nan busuk hati bunyi. Pas lewat Ustaz Somad, tang! Panjang pula. Tiba-tiba ceramah. Judul pengajian kita malam ini adalah masalah penyakit hati. Jamaah suaranya senyum. Jeruk makan jeruk. Inyo paling busuk hatinya lho bahas. Umur sama. Sama-sama lahir 1977. Kuliah inyo dulu selesai. Siapa ndak sakit hati? Awak selesai 2002. Inyo 2000 lah LC. Balik ke Riau langsung dapat beasiswa ke Yordan. Awak mencari duit pontang-panting ndak kuliah, dapat beasiswa ke Yordan. Balik dari Yordan langsung jadi ketua Basnas. Awak tunggang langgang lintang pukang cai kojo. Ikut tes nyo naik mobil. Awak masuk angin. Jadi siapa nan Ustaz maksud? Ustaz Sahrul Ain. Kami sebayo sama-sama lahir 1977. Tapi nasibnya baik selalu. Kinilah ambo agak senang sikit. Ambo tengok di jalan lebih godang balik gua ambo daripada balik. Jadi kalau hitung-hitung sakit hati, memang sakit hati. Di siko ambo sobik kan. Tapi awak kolah belajar. Dalam Quran disebut wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai kini masih sakit. Yuk, ambo LCMA. Inyo sebentar lagi doktor. Doktor dari UIN. LCMA doktor 10 tahun di Kabupaten Kampar. Sebentar lagi ke Senayan pun. Siapa nak sakit hati? Tapi apa kata dalam hadis? Iyakum wal hasada. Hai Abdul Somad, jangan sampai engkau hasad, jangan sampai kau busuk hati, jangan sampai kau sakit hati kepada saudaramu yang nikmat Allah lebih besar diberikan pada dia. Kenapa? Karena kalau sampai awak kau naik penyakit hasad, dongki, busuk hati, innal hasada yakulul hasanat. Hasad Abdul Somad memakan semua kebaikan, solat tahajud, sedekah. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bak. Abdul Somad jangan hasad ceramah wa angilang. Abdul Somad jangan hasad ceramahmu hilang. Abdul Somad jangan hasad tahajudmu melayang. Abdul Somad jangan hasad 100 sak semenmu seperti debu dihembus angin. Maka senantiasa menjaga hasad. Jadi Ustaz tak hasad? Aduh, sengenek. sakit hati. Tapi awak perbaiki, perbaiki, jagalah hati. Ambo datang ke dokter jantung. Assalamualaikum Bapak dokter. Bapak spesialis jantung kan? Iya Ustaz Somad. Kenapa orang tak makan kambing tapi darahnya tinggi? Tak minum susu kolesterolnya tinggi? Tak minum teh manis tapi gulanya tinggi? Kenapa? Ustaz Somad, sebenarnya ini bukan makanan. Ini masalahnya bukan makanan Ustaz. Jadi masalahnya apa dokter? Ini masalah psikologis. Dokter kok bahasanya lembut, masalah psikologis. Kalau awak masalah apa? Busuk hati. Esok hari hari Ahad. Besok hari Ahad. Yang sobik Minggu Ahad. Hari 6 petang Ahad. Besok hari Ahad, ibu pun pergilah pakai batik seragam dengan bapak. Pergi kemana undangan? Membonceng berdua. Sampai ke tempat undangan, makan langsung. Begitu dimakan, balik ke rumah berkunang-kunang. Assalamualaikum dokter puskesmas. Yo, bisa datang ke rumah? Ada apa pak? Bini yang mau berkunang-kunang. Diperiksalah pakai balon ketek warna hitam. Ikolah balon nanda ado dalam lagu anak TK. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Tak ada hitam kan? Wah, ini ibu jangan jauh-jauh dari rumah ya bu. Kenapa dok? Karena tensinya tinggi. Berapa? 180 per 150. Maksudnya jangan jauh-jauh dari rumah, jenazahnya payah membawa. Ada makan gulai kambing? Tidak. Makan sate kambing? Tidak. Makan capcay kambing? Tidak. Jadi makan apa tadi? Makan sup, kuah sup saja. Kenapa bisa tinggi? Rupanya bukan salah kamu. Di tompe undangan tadi nampaklah kawan memakai golang omeh. Oh. Ibu nan memakai golang omeh tadi pula asalkan menyuap. Enak ya. Inyo asal memandang itu. Ay. Mau balik cuma mau balik datang. Udah jam berapa? Balikku mah. Jadi jangan mencari kambing hi. Bukan salah kambing. Makanya mampu pesankan ibu isuk kalau undangan, jangan bawa omeh godang. Banyak uang hasad dan sakit hati. Begitu balikku mah berkunang-kunang macam-macam. Dua kalinya ugi. Nang pertama hati usak, nang kedua uponyo golang tadi pun diboli di pasar bawah. Kan bodoh. Bodoh. Golang orang imitasi, awak nak sakit hati. Bongak. Itulah judul pengajian malam niko. Nang pertama bantu sekolah agama pondok pesantren MDA bil khusus 650 juta 6 kelas supaya anak awak dapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Amin. Nang kedua. Apa tadi? Nang ketiga, jaga hati seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang pertama, bersedekah buat sekolah agama. Nang kedua, tempat bergantung hanya Allah, jangan bergantung kepada manusia. Nang ketiga, supaya awak membersihkan hati tiok-tiok al. Salah satu cara membersihkan hati, doakan orang nan dapat nikmat itu. Ya Allah, ikut tetangga sebelah rumah, motor inyo baru, motor awak lah 6 tahun belum berganti. Dipicit air, keluar klekson. Di bolo AC kenal pot pula beingus. Ya Allah, ikut tetangga inyo rumahnya baru, Tetangga iko pula motornya bau. Tetangga yang rumah bau tidak terlampau sakit hati. Yang motor bau, iko bininya pula bau. Ibu jangan marah dulu, bini lama meninggal. Itulah ibu kau nak mengamuk aja. Doa kalinya, ya Allah tetangga mu yang dapat nikmat iko murahkan, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, istiqomahkan inyo dalam la ilaha. Yang nak keluarkan indah-indah iko ya Allah, tetangga kau mobilnya bau, rumahnya bau, dan mobil bau kau pulau kaconya hitam, tak pernah dibukanya, asal lewat tenten. Kalau bisa mati kan inyo, jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan. Itulah tigo. Malam iko ambil ceramah dari jam 7 sampai 8, 5 boleh, 75 menit saya berceramah malam ini. Mudah-mudahan bernilai amal soleh. Selanjutnya, ambo akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Nan bisa ambo jawab. Nan indah. Nanti insya Allah jawabannya akan dikirim melalui www.youtube.com/tafakkur. Jangan lupa subscribe, like, and share.